سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwati fillah azakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, Masjid Al-Barokah, bagi para hadirin dan sebagian ikhwan dan akhwat kita ada yang tidak sempat hadir tapi bisa menyimak melalui siaran radio. Kita berkumpul di tempat ini untuk membahas satu masalah yang sangat amat sangat penting dan mendasar bagi kita, yaitu tentang masalah iman. Masalah ini saya katakan tadi amat sangat penting untuk difahami dengan pemahaman yang benar, karena banyak orang yang memiliki pemahaman yang salah tentang iman. Kalau kita ungkap, kita bongkar kitab-kitab para ulama yang menjelaskan masalah ini, akan kita temukan bahwa sejak zaman dahulu telah muncul penyimpangan yang dialami oleh manusia dalam masalah iman ini karena kesalahan mereka dalam memahami iman. Pemahaman mereka tentang iman salah, otomatis aplikasi dari iman yang salah itu merupakan satu kesalahan yang amat sangat fatal. Seperti contoh muncul satu kelompok manusia yang oleh para ulama disebut dengan kelompok Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan. Dia, Jaham bin Safwan, salah di dalam memahami konsep iman. Dia menyatakan al-iman ma'rifatullahi bil qalbi faqat. Fa'ilam yakun ma'ha qawlun bil lisan, wala i'tirafun bin nubu'ah, wala ada'un il fara'id. Kata Jahmiyah, iman itu cukup mengenal Allah dengan hati saja, tanpa perlu ucapan lisan, tanpa perlu pengakuan terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa perlu melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ini kata Jahmiyah. Pemahaman iman versi Jahmiyah ini nyata-nyata amat sangat kelirunya. Karena kalau iman hanya sekedar mengenal Allah dengan hati, kalau begitu Fir'aun dan para pengikutnya juga termasuk orang yang beriman. Karena Fir'aun mengetahui Allah, mengenal Allah, mengakui Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Kata Nabi Musa kepada Fir'aun, kamu kan sudah mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menurunkan hujan dari langit, tidak ada yang bisa menurunkan barokah dari langit dan semua, kecuali Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta langit dan bumi. Kamu sudah tahu itu, kata Musa. Ini menunjukkan Fir'aun tahu mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kalau iman artinya hanya mengenal Allah seperti yang dijelaskan oleh Jahmiyah, kalau begitu Fir'aun termasuk orang yang beriman juga dong. Bahkan tidak sekedar tahu, Fir'aun dan bala tentaranya yakin Allah itu Rabbul Alamin. Keyakinan yang dimiliki oleh Fir'aun ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seperti yang dituturkan dalam surah An-Naml ayat 14. Kata Allah, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa." Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari, menentang dakwah yang dikemukakan oleh Nabi Musa. Wastaqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran ajaran ini. Zulman wa ulwa, karena kezoliman dan ketakaburan, kesombongan mereka. Mereka menentang syariat yang diutuskan oleh Allah kepada Nabi Musa itu bukan karena tidak yakin ini benar. Yakin ini benar. Wastaiqanatha anfusuhum. Hati mereka meyakini itu. Tapi kenapa menentang? Karena zalim dan sombong. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun bukan sekedar kenal kepada Allah, bukan sekedar tahu, tapi yakin. Apakah Fir'aun iman? Kalau menurut versi Jahmiyah, ya. Tapi Allah secara tegas menyatakan Fir'aun kafir dan mati dalam keadaan kafir. Bahkan iblis lanatullahi alaih, kalau diukur, ditimbang dengan makna iman versi Jahmiyah ini, iblis juga termasuk mukmin sejati yang sempurna imannya. Karena apa? Karena iblis itu tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saking taunya, iblis sendiri bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 39 Allah menyatakan, "Rabbi bima aghwaitani." Ya Allah, karena engkau telah menganggap aku sebagai makhluk yang sesat. Langsung. Atau dalam surah umpamanya Al-Hijr ayat 36-nya iblis menyatakan, qala rabbi fa'anghirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri tempo aku, beri tangguh aku sampai pada hari ketika seluruh makhluk dibangkitkan. Iblis kenal benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu benar terhadap Allah. Jadi kalau iman artinya hanya mengenal Allah dengan hati, dan orang yang tidak mengenal Allah adalah orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak mengenal Allah. Berarti iblis dan Fir'aun termasuk orang mukmin sejati. Ini menurut versi Jahmiyah. Otomatis iman menurut versi Jahmiyah ini bertubrukan secara keras dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Oleh karena itulah para ulama di antara Imam Ahmad, Imam Waqi gurunya Imam Asy-Syafi'i, menyatakan kafir orang yang berpemahaman seperti itu. Orang yang memiliki pemahaman bahwa iman itu cukup mengenal Allah dengan hati, orang ini kafir. Makanya para ulama tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam 72 kelompok yang masuk neraka. Kata Nabi SAW, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Satu ini yang ke surga, tidak akan ke neraka. 72 masuk neraka dulu, tapi tidak akan kekal. Mereka masih muslim, cuma muslim yang berdosa besar karena kebidahannya, penyimpangannya dalam memahami Islam. Tapi setelah dosanya lunas oleh siksanya, nanti mereka diangkat dan dimasukkan ke dalam surga karena masih muslim. Tapi Jahmiyah tidak termasuk 72 kelompok ini karena dia di luar Islam. 72 kelompok yang dianggap masuk neraka dulu tapi tidak dianggap kafir karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sataftariqu hadhil ummah, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat lain, sataftariqu ummati, umatku akan berpecah belah. Kalau masih umatku atau masih dianggap sebagai umatnya berarti tidak kafir, masih muslim. Cuma muslim yang banyak melakukan penyimpangan, akhirnya ke neraka dulu sementara, sementahun atau ratusan tahun, wallahu a'lam. Tapi akhirnya diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Jahmiyah di luar itu dikafirkan oleh para ulama. Ini seperti yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Kitabul Iman. Juga bisa kita dapati penjelasan ini oleh Ibn Abil Izzi dalam Syarah Al-Aqidah Al-Tuhawiyah. Ini contoh pemahaman yang salah tentang iman. Yaitu Jahmiyah yang menyatakan iman itu artinya mengenal Allah dengan hati. Sudah. Tokohnya Jahm bin Sofwan yang pertama mencetuskan pemahaman seperti ini. Pengikutnya disebut Jahmiyah. Nisbat kepada Jahm bin Sofwan. Ada lagi kelompok lain yang disebut oleh para ulama dengan kelompok Murji'ah. Murji'ah menyatakan al-imanu tasdiqul qalbi wa qaulul lisan wal a'mal laysat minhu fayaj'aluna al-a'mal thamratal iman wa muqtadah bimanzilatis sabab wal musabbab wa la yaj'alunaha lazimatan lahu. Murji'ah menyatakan iman itu tasdik di dalam hati, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan. Sudah, hanya dua, hati dan lisan saja. Adapun amal tidak termasuk bagian dari iman, kata mereka. Mereka hanya menganggap amal itu buah dari iman. Seperti sebab akibat gitulah. Kalau ada iman yang menjadi sebab, akibatnya pasti ada amal. Tapi amal tidak mempengaruhi iman. Contoh, kata mereka, orang kafir imannya nol atau bahkan minus, tidak ada iman. Tapi orang kafir ini melakukan ibadah, sholat, zakat, saum, haji, infak. Kata orang Cileungsi mah, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, mere maweh kasasama. Cari terjemahannya sendiri. Ibadah sosialnya tinggi. Apakah amal sholat, saum, zakat, haji, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah tadi itu bisa mempengaruhi kekafirannya, keimanannya yang minus menjadi plus atau menjadi bertambah sedikit? Enggak. Percuma semua ibadahnya, sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, ibadah-ibadah lainnya, amal tidak beriman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Itu menurut Al-Quran. Jadi konsep Murji'ah ini bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga Murji'ah menyamaratakan imannya para nabi dengan imannya ahli maksiat. Karena iman itu tidak dipengaruhi oleh amal. Itu kata mereka. Ini juga keliru. Kekeliruannya itu nanti akan lebih jelas ketika kita menjelaskan konsep iman yang benar. Quraniyah menyatakan iman qaulun bil lisan faqat. Salah satu sekte sufiyah, Quraniyah, menyatakan iman itu hanya ucapan lisan saja. Sudah. Tanpa harus diyakini dengan hati, tanpa harus dibuktikan dengan anggota badan, asal di hati ada, asal di lisan terucap iman, maka itu cukup. Dengan demikian, kalau menurut konsep Al-Quramiyah ini, imannya orang munafik termasuk iman hakiki. Karena orang munafik itu kan hanya di lisan, hatinya tidak. Kalau begitu orang munafik juga iman dong. Dan banyak lagi kekeliruan manusia dalam memahami konsep iman. Otomatis kekeliruan ini berpengaruh kepada amal dan seterusnya. Lalu bagaimanakah konsep iman yang benar menurut Quran Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama yang ahli tentang masalah itu? Kita akan bahas sekarang bagaimana konsep iman yang benar, pengertiannya, aplikasinya, serta rinciannya. Pertama, kita akan bahas makna iman secara bahasa. Secara bahasa, iman artinya tasdik. Tasdik itu artinya percaya. Salah satu ayat yang menggunakan lafaz iman dengan arti tasdik, percaya atau membenarkan, adalah surah Yusuf ayat ke-17. Dulu saudara-saudaranya Yusuf pernah mencelakai Yusuf alaihissalam dengan cara diceburin ke sumur gitu ya. Kemudian dilaporkan ke bapaknya bahwa Yusuf itu dimakan binatang buas. Setelah bertahun-tahun kemudian Yusuf menjadi Raja Mesir. Kemudian mengelola negara dengan amat sangat baik dalam segala hal termasuk di bidang ekonomi sehingga subur makmur negaranya. Ketika negara-negara lain dilanda paceklik, dilanda kekurangan pangan, bahan makanan dan seterusnya, negeri yang dipimpin oleh Yusuf alaihissalam subur makmur. Berdatanganlah orang-orang minta sumbangan, termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Ringkas cerita, Yusuf meminta adiknya dibawa serta. Setelah adiknya dibawa serta, kemudian ringkasnya cerita, adiknya ditahan sehingga saudara-saudaranya harus pulang kembali ke bapaknya untuk kemudian bapaknya dibawa juga. Ketika laporan bahwa adiknya juga ditahan, saudara-saudara Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wama anta bimu'minin lana. Engkau hei bapakku tidak akan iman kepada kami." Tidak akan iman itu artinya tidak akan percaya. Engkau tidak akan percaya kepada berita yang kami sampaikan karena sudah ada tapak, kata orang Cileungsi teh mah. Terus aya tapak baheula ngabohong. Untuk kasus Nabi Yusuf, ayeuna pas jujur teu dipercaya wae. Dulu ketika kasus Nabi Yusuf berdusta, pas sekarang kasus adiknya, walaupun jujur, walaupun benar, tidak dipercaya. Saya lupa walaupun sekarang di Cileungsi, tapi ini didengar juga oleh orang di Jakarta ya. Setiap pada bahasa Sunda akan saya terjemahkan. Demi orang Betawi. Wama anta bimu'minin lana, kata saudara-saudaranya Yusuf, engkau tidak akan percaya kepada kami. Tidak akan percaya diungkapkan, wama anta bimu'minin lana, engkau tidak akan iman kepada kami. Ini makna iman secara bahasa, artinya percaya. Itu makna iman secara bahasa. Adapun iman secara istilah, kita akan berbicara dulu secara umum. Ada dua makna iman secara istilah. Pertama, kalau iman tersebut disandingkan dengan lafaz lain baik lafaz lain itu Islam atau amal soleh. Jadi disebut dua-duanya dalam satu kalimat. Maka iman di sana maksudnya adalah hanya amalan-amalan batin saja tanpa mencakup amalan lahir. Itu kalau iman disebut bersama-sama dengan amal soleh atau bersama-sama dengan Islam dalam satu kalimat, baik kalimat itu ayat ataupun hadis yang sahih. Sebagai contoh, Al-Quran menyatakan innalladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, iman di sini disandingkan dengan amal soleh. Iman di sana artinya amalan-amalan batin. Amal soleh di sana maksudnya adalah amalan-amalan lahir. Atau dalam hadis Jibril alaihi salam, ketika Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki dengan pakaian yang amat sangat putih, rambut amat sangat hitam, tidak terlihat bekas-bekas safar, bekas-bekas bepergian jauh dalam dirinya, tapi juga tidak ada seorang pun orang dekat sana yang mengenalnya. Disebut orang jauh, tidak kelihatan habis bepergian jauh ya. Orang yang bepergian jauh kan kelihatan berkeringat, kumal, dekil and dekucol, kotor, lusuh. Itu kalau sudah bepergian jauh. Ini enggak, fresh, seger. Tapi disebut orang sana, orang dekat, enggak ada seorang pun yang mengenal. Lebih hebat lagi, orang itu so akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan so akrab, benar-benar akrab. Kalau ada so-nya kan sebenarnya tidak akrab, tapi pura-pura akrab. Ini bukan pura-pura, benar-benar akrab. Menumpangkan dua lututnya di atas dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, coba beritahukan kepadaku tentang Islam. Dijawab, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah ila akhiril hadis. Sampai akhir hadis. Islam itu adalah engkau bersyahadat tidak ada sembahan yang hak selain Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum dan haji. Setelah dijawab itu, shodaqta, benar engkau. Kata Umar yang meriwayatkan hadis ini, kami kaget. Nah, ini susah diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan yang pas. Tapi dalam bahasa Sunda ada, ongkoh nanya setelah dijawab membenarkan. Nah, ongkohnya ini tidak ada terjemahannya. Hai hey Muhammad, coba beritahukan kepada aku tentang Islam. Dijawab, Islam itu gini-gini. Benar engkau. Kata orang Sunda, ongkoh nanya setelah dijawab membenarkan. Nah, ini susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa ongkoh itu? Itu. Terus nanya lagi iman, dijawab. Nanya lagi ihsan. Ketika orang ini menjawab Islam itu adalah ini, seluruhnya berkaitan dengan amalan lahiriah, mengucapkan dua kalimat syahadat lahiriah, salat lahiriah, zakat, saum, haji, semua lahiriah. Ketika ditanya apa itu iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu seluruhnya amalan batin. Iman adalah engkau beriman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Seluruhnya itu amalan batin. Kenapa? Iman, bukankah iman itu nanti akan dijelaskan definisi lengkap, iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota perbuatan. Jadi seluruhnya. Tapi kenapa rukun iman yang 6 seluruhnya amalan batin? Bukan berarti membenarkan keyakinan Murji'ah yang menyatakan iman itu cukup di hati. Tapi karena ketika Nabi menjelaskan iman ini, beliau menjelaskannya satu konteks pembahasan dengan Islam. Dua-duanya disebut. Islam disebut, iman disebut. Ketika Islam dan iman dua-duanya disebut, maknanya berbeda. Iman hanya amalan-amalan hati atau amalan-amalan batin. Islam hanyalah amalan-amalan lahir. Itu kalau Islam dan iman dua-duanya disebut berbarengan dalam satu kalimat. Dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Dan ini bagus untuk kita baca, kita amalkan. Terutama bagi orang yang aral, putus asa karena menghadapi berbagai macam goncangan dalam hidup. Penyakit ke, musibah ini ke, musibah itu, dan seterusnya. Sehingga banyak orang yang ingin mati aja sekalian, lalu berdoa, ya Allah matikanlah saya segera, gitu kan? Ini terlarang. Ada doa. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, Allahumma man ahyaitahu minna fahihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Nah, di sini Islam dan iman dua-duanya disebut dalam satu konteks pembahasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, siapa saja yang Kau hidupkan di antara kami, hidupkanlah dia di atas Islam. Dan siapa saja yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkanlah dia di atas iman. Ketika hidup, hidupkan di atas Islam. Ketika harus atau lebih baik mati, matikan di atas iman. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kesahihannya disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Takhrij Mishkatul Masabih, menyatakan huwa kama qala. Hadis ini seperti yang dikatakan oleh dua ulama hadis ini, oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi, yaitu sahih. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau ada orang yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam, dan kalau ada orang yang Engkau matikan di antara kami, matikan dia di atas iman? Karena amal-amal jawarih, amal-amal yang dilakukan anggota perbuatan, yaitu Islam, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali selama hidup. Setelah mati tidak ada lagi yang tersisa dari amal-amal lahiriah kecuali yang tersisa amalan hati, yaitu iman. Makanya ketika mati, matikan dia di atas iman, di atas amalan-amalan hati yang lurus. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa apabila Islam dan iman bersatu dalam satu konteks pembahasan, maka Islam maknanya amalan-amalan lahir, iman maknanya amalan-amalan batin. Dalam surah Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang orang Arab Badui. Al-Hujurat ayat 14, kata Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Telah berkata orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pegunungan yang jauh dari kota Madinah, jauh dari bimbingan, jauh dari pembinaan. Makanya orang Arab Badui berkarakter kasar, keras, sangar, garang, garing, garung, dan blak-blakan. Jadi tidak ada, kata orang Cileungsi mah, tara di dinding kelir lamun nyarita teh. Ini juga enggak ada terjemahan. Tara di dinding kelir itu blak-blakan apa adanya. Berkata orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman. Oh, pede dia, ngaku beriman. Entah pede, entah overconfidence. Saya enggak tahu bahasa Cilengsinya. Terlalu percaya diri. Kami telah beriman. Kata Allah, "Qul lam tu'minu." Katakan olehmu Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslama, tapi katakan oleh kalian, kami telah Islam. Belum iman tapi sudah Islam. Karena apa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ini Islam dan iman disebut dua-duanya dalam satu kalimat dalam ayat ini. Yang menunjukkan mana Islam dan iman di sana berbeda. Iman artinya amalan-amalan batin, Islam artinya amalan-amalan lahir. Dan banyak lagi contoh ayat dan hadis lainnya yang menjelaskan makna iman dan Islam. Bila dua-duanya bertemu dalam satu kalimat, maka maknanya adalah iman, amalan-amalan hati, Islam, amalan-amalan lahir. Ini makna yang pertama. Kedua, bagaimana kalau iman tersebut menyendiri, disebut secara mandiri tanpa disandingkan dengan Islam, tanpa dibarengi dengan menumati ilan nur, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah, di sini orang beriman di sini disebut menyendiri, tidak digabung dengan Islam atau amal soleh, hanya iman. Otomatis makna iman di sana adalah mencakup amalan lahir dan amalan batin. Yang dimaksud orang beriman di sinilah orang-orang yang mengamalkan seluruh syariat Islam, baik syariat lahiriahnya ataupun batiniahnya. Oleh karena itu, di dalam beberapa ayat dijelaskan ciri-ciri orang yang beriman, yang mencakup ciri-ciri amalan batinnya juga amalan lahirnya. Contoh, dalam surah umpamanya Al-Anfal ayat 2 dan 4, Allah menyatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Ini amalan batin. Kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Ini pun amalan batin. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal, hanya kepada Allah. Ini pun amalan-amalan batin. Ayat selanjutnya, mereka juga orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Salat dan zakat atau infak ini amalan lahir. Dua-duanya, ya amalan batinnya, ya amalan lahirnya. Lihat juga umpamanya ayat-ayat yang lainnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, orang-orang yang memelihara faraj dan seterusnya. Itu disebut iman, tapi yang disebutkan ciri-cirinya amalan-amalan lahir. Karena memang iman apabila disebut secara mandiri mencakup ya amalan batin, ya amalan lahir. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Demikian juga hadis. Dalam salah satu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab afdaluha qaulu la ilaha illallah. Nabi SAW menyatakan, amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian untuk beriman hanya kepada Allah semata-mata. Disebut beriman kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, atadruna mal imanu billahi wahdah, kalian tahu enggak apa yang dimaksud beriman hanya kepada Allah semata-mata itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW menjawab, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa siyamu ramadhan, wa an tu'addu minal maghnamil khumus. Iman kepada Allah semata-mata itu adalah bersaksi tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan menunaikan seperlima dari harta rampasan perang. Iman itu ternyata syahadat, sholat, zakat, saum, dan memberikan seperlima dari harta rampasan perang. Ya mencakup amalan batin, ya juga mencakup amalan lahir. Karena iman disebut menyendiri, tidak disandingkan dengan Islam atau dengan amal soleh. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha'anit tariq, wal haya'u syu'batu minal iman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu ada 70 sekian cabang. Saya katakan 70 sekian, karena bid'un adalah bilangan dari 3 sampai 9. Bid'un wa sab'un bisa 73, 74, 75 sampai 79. Iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini amalan lisan. Cabang terendah adalah membuang al-adha. Al-adha itu gangguan di tengah jalan. Apapun gangguan itu, baik beling, duri, kerikil-kerikil tajam yang berbahaya atau tidak berbahaya tapi mengganggu, umpamanya ada bangkai binatang di sana, orang yang lewat sana harus tahan nafas, atau ada kotoran binatang atau kotoran orang, atau ada sampah numpuk, pokoknya al-adha yang bisa menimbulkan gangguan. Membuang gangguan dari tengah jalan itu cabang iman terendah. Tapi walaupun terendah, jangan dianggap remeh. Membuang itu rendah lah, semudah aja la ilaha illallah. Ya enggak boleh begitu, jangan dipandang rendah. Serendah-rendahnya cabang iman, tetap itu nilainya tinggi, luar biasa. Dan itu adalah amalan anggota badan, dan malu adalah salah satu cabang iman, dan malu adalah amalan batin, hati. Iman mencakup tiga-tiganya, ya lisan, ya hati, ya amal anggota perbuatan. Ini kalau iman disebut secara mandiri, secara menyendiri, tidak digabungkan dengan Islam ataupun amal soleh. Sehingga iman itu mencakup seluruh syariat. Sehingga ada satu cabang syariat, amalannya berupa amalan lahiriah, tapi oleh Allah disebut iman. Contohnya sholat. Dulu kaum muslimin sholat itu bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap Baitul Maqdis. Di sana lalu turun ayat, disuruh membalikan arah sholatnya ke Baitul Haram, Ka'bah di Mekah. Orang-orang kemudian bertanya-tanya, kalau begitu bagaimana sholat saya selama ini yang menghadap ke Baitul Maqdis? Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud tidak akan menyia-nyiakan iman kalian adalah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis. Sholat ke Baitul Maqdis oleh Allah disebut dengan lafaz iman. Oleh karena itulah maka iman ini mencakup seluruh ajaran syariat Islam, baik amalan lahirnya, amalan batinnya, baik yang fundamentalnya ataupun yang dianggap furu'nya. Makanya sering kali Allah mengaitkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan aspek di luar iman, dengan akhlak, dengan perbuatan. Seperti kata Allah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau kalau enggak diam. Allah mengaitkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan akhlak, dengan tingkah laku keseharian kita, karena keterkaitan yang amat sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Inilah makna iman. Apabila iman ini disebut mandiri, disebut menyendiri, tidak digabungkan dengan lafaz Islam atau lafaz amal soleh. Lalu apa makna iman yang benar? Iman adalah ucapan dan amalan. Yang dimaksud iman adalah ucapan dan amalan adalah iman itu ucapan hati dan lisan, dan amalan hati, lisan, dan perbuatan. Islam, iman adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Jadi yang berucap bukan hanya lisan, tapi hati juga berucap. Dan amalan, amalan apa? Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Jadi yang beramal 3, yang berucap 2. Yang berucap 2 itu yaitu hati dan lisan. Hati berucap, lisan juga berucap. Yang beramal 3, ya hati, ya lisan, ya anggota badan. Jadi nanti harus bisa dibedakan mana ucapan hati, mana ucapan lisan. Adapun yang dimaksud ucapan hati ini bukan amalan hati. Harus dibedakan ucapan hati dengan amalan hati. Ucapan hati dengan ucapan lisan beda, ucapan amalan hati dengan ucapan hati juga beda. Adapun ucapan hati adalah tasdik dan takdzib. Itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam At-Tuhfah Al-Iraqiyah. Amat disayangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibn Qayyim tidak mentakrif, tidak mendefinisikan apa yang dimaksud ucapan hati, tapi beliau hanya memberi contoh. Kata beliau, "Amma qaulul qalbi wa tasdiqu wa takdzibuhu." Adapun ucapan hati adalah pembenaran atau pendustaan yang dilakukan oleh hati. Kalau hati membenarkan, itu berarti ucapan hati. Kalau hati mendustakan, berarti itu juga ucapan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar 33 dan 34. Kata Allah, "Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. dan orang yang datang dengan membawa kebenaran. Wasaddaqa bihi, dan dia mempercayai kebenaran itu. Mempercayai dengan hati. Dan inilah yang dimaksud dengan ucapan hati. Mempercayai apa yang dibawa berupa kebenaran itu. Mempercayai syariat Islam. Ulaika humul muttaqun. Mereka orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka akan disediakan apa saja yang mereka inginkan di sisi Allah. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15 Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu ay lam yushakkiku. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka tidak ragu. Tidak ragu artinya yakin dengan cara membenarkan. Inilah ucapan hati. Jadi ucapan hati hanya satu, yaitu membenarkan atau mendustakan. Membenarkan syariat Islam adalah ucapan hati yang benar. Mendustakan syariat Islam adalah ucapan hati yang menyimpang. Itu ucapan hati. Adapun yang dimaksud ucapan lisan. Ucapan lisan adalah an-nutqu bisyahadatain wal iqraru bilawazimiha. Ucapan lisan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengikrarkan seluruh konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah ucapan lisan. Atau yang senada dengan itu, yang semakna dengan itu. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami hanyalah Allah, lalu mereka istiqamah. Istiqamah itu tangguh. Kata orang Cileungsi, teunggut karinduan, tegedag keanginan, teluntur kuibun, telaas kupanas. Itu istiqamah. Orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu setelah itu teunggut karinduan, tegedag keanginan, teluntur kuibun, telaas kupanas. Tidak lekang kena panas, tidak luntur kena hujan. Itulah istiqamah. Maka mereka tidak akan ada ketakutan dan tidak akan berduka cita. Ini contoh ucapan lisan. Mengatakan Rabb kami Allah. Dan banyak lagi ayat atau hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang ucapan lisan. Jadi kalau ucapan hati membenarkan, kalau ucapan lisan mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu apa yang dimaksud dengan amalan hati? Nah, ini harus dibedakan dengan ucapan hati. Amalan hati adalah amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh apapun kecuali oleh hati. Tidak bisa dilakukan oleh lisan, tidak bisa dilakukan oleh anggota badan. Contohnya apa? Contohnya niat. Ikhlas. Mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Al-inqiyad, tunduk dan patuh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam At-Tuhfah Al-Iraqiyah menyatakan ada 16 amalan hati. Kemarin Ramadan, kitab ini ke-16 amalan hati dibahas di daurah di Bandung tuh. Rinci apa itu artinya hati, apa zauq, apa wajib, apa akal dan seterusnya dibahas terlebih dahulu, kemudian jenis-jenis amalan hati ada 16. Alhamdulillah tuntas dan direkam, dan sudah beredar CD-nya MP dalam format MP3-nya. Siapa yang mau dengar silakan dengar. Terserah mau pinjam, mau beli, asal jangan nyolong, tapi yang penting didengar isinya. Itu amalan hati adalah amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain kecuali oleh hati. Tawakal contohnya. Raja, khaw, bukan raja, radio. Raja dalam arti harapan kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk iman. Disebutkan salah satu jenis amalan hati. Dan ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini amat sangat banyak. Contoh dalam surah An-Nisa ayat ke-65 Allah menyatakan fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikanmu sebagai hakim tentang masalah yang diperselisihkan antara mereka, kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka tentang apa yang kamu tetapkan, dan taslim, tunduk, patuh, menerima dengan sebenar-benarnya terhadap hal itu. Ini amalan hati. Tidak merasakan keberatan terhadap seluruh ketetapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan hati adalah amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh hati, tidak bisa oleh lisan. Sebab lisan itu bisa dikamuflasi. Umpamanya niat ikhlas atau tidaknya tidak bisa diketahui dari lisan. Saya niatnya ikhlas nyumbang ini 1 miliar kok, sedikit lah. Tapi dalam hatinya riya. Ya. Mana yang dinilai oleh Allah, apakah lisannya atau hatinya? Hatinya. Lisannya hanya sebagai kamuflase, tipuan untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam hati. Seperti itu. Adapun amalan lisan, amalan lisan adalah amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh lisan. Hati tidak bisa, anggota badan yang lain juga tidak bisa, satu-satunya yang bisa hanyalah lisan. Seperti membaca Al-Quran. Bisa enggak membaca Al-Quran cukup dalam hati tanpa gerakan lisan? Tidak bisa. Bibir kita balam di dalam hati. Enggak boleh, termasuk bacaan dalam sholat tidak boleh berbisik di dalam hati, kata orang Sunda, kata orang Cilengsi, tekaci ku gerentes hate. Tekaci itu tidak boleh. Makanya Syekh Masyhur Hasan Salman dalam Al-Qawm bin Fi Akhtail Musallin menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat dalam membaca adalah tanpa disertai dengan gerakan lisan, hanya dalam hati, bibirnya balem. Balem itu nutup. Gak boleh. Berdasarkan ayat, bacaan harus dengan gerakan lidah. Allah menyatakan la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. La tuharrik bihi lisanak. Jangan kamu gerakan dulu lisanmu. Lita'jala bih, kata orang Cilengsi, ku sabab guru rusuhan, ya hayang enggal apa. Jangan kamu gerakan terlebih dahulu lisanmu karena terburu-buru ingin membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, kalau kami selesai membacakannya barulah kamu ikuti bacaannya. Dan inilah yang dimaksud ikhra. Ikhra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikhra yang dimaksudnya bukan membaca tulisan, karena Nabi SAW tidak bisa membaca tulisan, tapi mengikuti bacaan Jibril alaihi salam. La tuharrik bihi lisanak litajalabi. Jangan dulu kamu gerakan lidahmu untuk terburu-buru dalam membacanya. Ini menunjukkan bahwa membaca harus disertai dengan gerakan lisan. Karena bacaanlah amalan lisan, bukan amalan hati. Maka lisan harus bergerak, bibir harus bergerak ketika membaca. Kecuali bagi yang tidak mampu. Kalau ada yang punya uzur, boleh. Umpamanya ya, seorang wanita hamil, ngidam 4 bulan atau di bawah itu, biasanya disertai mual-mual ya, muntah, sering meludah, dan meludah itu hitungan detik loh, tidak menit. Paling 20 detik cerot, 20 detik cerot. Kalau enggak, kalau ketelan mual lalu muntah. Kalau umpamanya dibiarkan ditahan sebentar, langsung penuh. Nah, ketika wanita seperti ini sholat takbir Allahu Akbar, baru semenit aja ini mulut sudah penuh dengan ludah, sehingga gak bisa lagi bergerak. Sedikit bibir banyak terbuka, banjir. Ini ada uzur, boleh. Makanya biasanya wanita yang seperti itu sholatnya nyiapkan tampolong. Saya gak tahu apa istilahnya tampolong. Tampolong itu biasanya sejenis kaleng ya, yang dipakai untuk menampung ludah. Biasanya nenek-nenek yang suka apa tuh, makan sirih ya, itu pasti sering meludah itu. Nah, karena meludahnya sering, ketika di rumah, ketika di kamar, ketika di dapur, kan gak mungkin keluar dulu meludah, balik lagi berabe, biasanya nyiapkan tampolong, cerot sana, cerot lagi. Wanita yang hamil muda pun biasanya, tidak semuanya, hanya ada yang seperti itu. Ini ada uzur, boleh itu mah, karena tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi bagi orang yang normal tidak boleh membaca hanya di hati tanpa disertai gerakan bibir, gerakan lidah. Karena membaca adalah amalan lidah, amalan lisan. Demikian juga tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, berdoa, dan seterusnya, itu adalah amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh lisan. Itulah amalan lisan. Adapun amalan anggota badan maksudnya adalah amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh badan. Tidak bisa oleh hanya hati atau oleh lisan tanpa anggota badan, tidak bisa. Harus dengan anggota badan. Contoh umpamanya sholat, ruku, sujud, duduk, berdiri, ya, saum, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian jihad, kemudian tholabul ilmi. Itu amalan anggota badan. Tidak bisa dilisankan tapi badannya enggak ikut. Sekarang saya sedang ruku, tapi dia masih berbaring. Cuma mulutnya niat ruku dan ngomongnya ruku. Saya sekarang sedang ruku. Saya sekarang sedang i'tidal. Saya sekarang sedang sujud. Saya sekarang sedang melakukan jamaah haji, sedang ibadah haji. Saya sedang wukuf nih di Arafah, jangan diganggu. Tapi masih ada di Cilengsi. Itu tidak bisa. Jadi amalan anggota badan hanyalah amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh anggota badan, tidak bisa diwakilkan oleh hati atau oleh lisan, kecuali bagi yang tidak mampu melakukannya dengan anggota badan, maka boleh dia cukup dengan hati. Seperti umpamanya orang yang sakit berbaring lalu harus sholat, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa duduk, hanya bisa berbaring, tidak bisa berdiri. Boleh dia hanya dengan hati. Dia membayangkan dia sedang berdiri dalam sholat, lalu membaca doa-doa yang biasa dia lakukan dalam berdiri ketika sholat. Ruku, dia niat ruku. padahal dianya berbaring, lalu dia baca subhana rabbiyal azim, itidal, sujud seperti itu. Itu kalau ada uzur. Itu kalau tidak mampu melakukannya secara fisik, maka boleh itu dengan hati. Tapi bagi orang normal, maka sama sekali tidak boleh. Yang mampu berdiri, berdiri. Yang mampu ruku sujud, lakukan ruku dan sujud. Itulah amalan anggota badan. Jadi dengan demikian secara lengkap iman ini mencakup lima hal. Pertama, ucapan hati. Kedua, ucapan lisan. Ketiga, amalan hati. Keempat, amalan lisan. Dan kelima, amalan anggota badan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Iman, juga syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunan Abul Qasim Al-Lalikai, beliau menyatakan, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankus. Iman itu ucapan dan amalan, bisa bertambah, bisa berkurang. Wa qalu al-imanu huwa qawlun wa amalun wa niyatun. Ada lagi yang menyatakan seperti umpamanya Abu Ubaid dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menyatakan kadang ada para ulama yang mendefinisikan iman dengan ada tambahan niat, yaitu mereka mengatakan iman itu ucapan, amalan, dan niat. Lalu apa bedanya dan apa penjelasannya? Kata Ibn Taimiyah, beliau menyatakan, wa man qala al-imanu qawlun wa amalun wa niyatun, qala al-qawlu yatanawalu al-i'tiqad wa qawla al-lisan wa ammal amal faqad la yufhamu minhu niyah fazada dhalik, wa man zada ittiba'a sunnah li'anna dhalika kullahu la yakunu mahbuban ila Allah illa bi ittiba'i sunnah, wa ulaika lam yuridu qawla kulla qawlin wa amalin innama aradu ma kana mashru'an minal aqwal wal a'mal. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adapun ulama-ulama yang mendefinisikan iman dengan makna ucapan, amalan, dan niat, ada tambahan niat, karena ucapan mencakup i'tiqad dan juga ucapan lisan. Adapun amal, kadang menurut orang awam, amal itu kadang-kadang dalam pemahaman orang awam luput disertakan niat. Lalu untuk menekankan pentingnya niat, para ulama menambahkan kepada definisi iman bahwa iman itu ucapan, amalan, dan niat. Ada lagi ulama yang menyatakan bahwa iman itu adalah ucapan, amalan, dan mengikuti sunnah. Ada tambahan mengikuti sunnah, karena kata Ibn Taimiyah, seluruh amalan tidak akan mungkin bisa diterima dan dicintai oleh Allah kecuali dengan cara mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya aspek ini, maka para ulama menambahkan dalam definisi iman. Oleh karena itulah yang dimaksud ucapan dan amalan yang merupakan cakupan dari iman, tidak seluruh ucapan dan amalan, tapi hanyalah ucapan dan amalan yang mengikuti sunnah saja. Adapun yang menyimpang dari sunnah, maka itu di luar cakupan iman, tidak termasuk bagian dari iman sama sekali, dan tidak termasuk amalan yang disyariatkan. Ucapan dan amalan yang disyariatkan baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin bisa tercapai kecuali dengan mengikuti sunnah. Itulah pembagian iman. Jadi iman adalah ucapan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan hati, amalan dengan lisan, dan amalan dengan anggota perbuatan, anggota badan. Lalu ada ulama yang menyatakan bahwa iman itu termasuk amalan hati, seperti Ibnu Taimiyah. Iman adalah amalan hati. Tapi ada tapinya, ucapan ini benar, tetapi bisa disalahpahami. Nanti bisa digiring kepada pemahaman Murji'ah yang menyatakan ucapan iman itu hanya di hati saja. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, yang dimaksud iman adalah ucapan hati, maksudnya aslul iman fil qalbi, bahwa asalnya iman itu terdapat di dalam hati. Wa huwa qaulul qalbi wa amaluhu wa huwa iqrarun bitasdiq wal hubbi wal inqiyad. Fa ma kana fil qalbi fala budda ay yuzhara ala jawarih. Kata beliau, asal iman terdapat di dalam hati. Makanya seluruh ayat yang menjelaskan iman pasti nanti itu dijelaskan tempatnya di dalam hati, yaitu ucapan hati dan amalan hati, yaitu mengikrarkan tasdik dan kecintaan serta ketundukan. Dan selama iman ada dalam hati, mau tidak mau harus ditampakkan di dalam anggota perbuatan. Lalu beliau menukil beberapa ayat yang mendukung hal itu. Pertama, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14 tadi menjelaskan iman itu tempatnya dalam hati. Kata Allah, walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakan oleh kamu, kami telah Islam karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ini menunjukkan tempatnya iman di dalam hati. Juga dalam surah Al-Hujurat ayat 7 Allah menyatakan, habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah ingin menanamkan kecintaan kepada kamu, kepada keimanan, dan menghiasi keimanan itu di dalam hati kalian. Iman dihiasi di dalam hati. Al-Mujadilah ayat ke-22, ayat yang terakhir, Allah menyatakan, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang telah Allah tetapkan iman di dalam hati-hati mereka. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 41, Allah pun menyatakan, ya ayuhar rasul, la yahzunkal ladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min kulubuhum. Kata Allah, hei Nabi, jangan sampai membuatmu sedih orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, yaitu orang-orang yang berkata kami beriman dengan mulutnya, tapi sebenarnya hati mereka tidak beriman. Ini menunjukkan iman ini di dalam hati. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menjelaskan bahwa hati itu tempatnya di dalam iman. Iman itu tempatnya di dalam hati. Kenapa jadi terbalik? Demikian juga hadis. Banyak yang menjelaskan bahwa hadis itu tempatnya di dalam hati. Pertama, bahwa iman itu tempatnya di dalam hati. Saya ngomong apa barusan? Hadis itu tempatnya di dalam hati. Kenapa sudah begitu buyar konsentrasi? Mungkin imbas dari buyarnya konsentrasi mustami, ya. Fokus lagi. Oh, harus minum dulu. Elit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu wa ala wahya al qalb." Ingat, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh jasadnya. Dan bila segumpal daging ini jelek, jelek pula seluruh jasadnya. Dan ingatlah, segumpal daging ini adalah hati. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, "Idza kana al-qalbu salihan bima fihi minal iman wa ilman wa amalan qalbiyan lazima daruratu salahil jasad bil qawli dhahir wal amali bil iman mutlaq kama qala a'immatu ahlil hadith qawlun wa amalun qawlun batilun wa dhahir wa amalun batilun wa dhahir wa dhahir tabi'un lil batil lazimun lahu mata saluhal batil saluhal dhahir wa idha fasada fasada." Kata Ibn Taimiyah, kalau hati itu soleh karena iman, ilmu dan amalan hati yang ada di dalamnya, solehnya hati dengan iman dan ilmu, soleh, lurus, benar, maka berakibat soleh juga, lurus juga jasadnya dalam bentuk ucapan dan maka berakibat soleh juga, lurus juga jasadnya dalam bentuk ucapan dan amalan yang real, yang nyata. Kalau imannya bagus, lalu dia sholat, sholatnya akan bagus dari segi waktunya, pas awal waktu, malah sebelum waktu. Yang bawah, aduh, 10 ribu ya masuk gak? Nanti ajalah, ini satu mangkok bakso ini. Gak jadi dia cuek. Begitu juga kepada amalan-amalan lahiriah lain. Pokoknya kalau hati ini rusak, amalan lahiriah juga akan terbawa-bawa rusak. Sebagaimana perkataan imam-imam ahli hadis, iman adalah ucapan dan amalan, ucapan batin dan ucapan lahir, amalan batin dan amalan lahir, dan lahiriah akan mengikuti kondisi batinnya. Kalau batinnya bagus, lahiriahnya juga bagus. Itu yang terjadi. Itu yang dimaksud dengan bahwa segumpal daging yaitu hati bisa mempengaruhi kitab sahihnya. Nabi SAW menyatakan, "Yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun nar annar thumma yaqulullah akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman." Kata Rasulullah SAW, ketika ahli surga sudah masuk surga dan ahli neraka sudah masuk neraka, Allah berfirman, keluarkan siapa saja orang yang di dalam hati, di dalam hati ada iman walaupun seberat zarrah atau sebesar atom, sekecil itu iman yang ada di dalam hati orang itu, keluarkan orang itu dari neraka. Ini juga hadis menunjukkan bahwa tempatnya iman adalah di dalam hati. Tetapi kata Ibn Taimiyah rahimahullah, berdasarkan nas hadis yang tadi dikemukakan, walaupun tempatnya di dalam hati, tapi kelihatan sekali pengaruhnya kepada anggota badan. Tidak bisa umpam orang mengatakan iman saya sangat hebat, kuat, mantap, sehebat para nabi, cuma enggak saya tampakkan, enggak saya perlihatkan. Sholat gak kelihatan ke masjid. Saum Ramadan kelihatan di warteg ngumpet. Baca Al-Quran gak pernah, ngaji gak pernah, ngaku iman hebat. Ini gak bisa. Iman akan nampak dalam anggota perbuatan orang tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa iman mencakup seluruh potensi yang kita miliki, baik potensi hati, lisan ataupun anggota badan kita, sehingga orang yang beriman adalah orang yang akan kelihatan imannya dalam lisannya, dalam hatinya, dan dalam anggota perbuatannya. Adakah orang-orang yang salah dalam memahami iman? Banyak. Tadi sudah disebutkan beberapa di antaranya, yaitu Jahmiyah dan Murji'ah. Ada lagi pemahaman lainnya, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan annal iman huwa mujarrad tasdiqi faqat. Iman itu hanya membenarkan saja. Membenarkan kepada risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kata Mu'tazilah. Cukup yakin, percaya dan yakin. Kesalahan orang Mu'tazilah seperti ini membawa konsekuensi, kalau begitu orang Yahudi juga iman dong. Karena orang Yahudi percaya bahwa Muhammad itu betul-betul nabi akhir zaman dan yakin. Sampai dalam Al-Quran disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita kan kepada anak kita, kata orang Cilengsi mah, pagiling gisik unggal usik. Sehingga tidak mungkin salah, walaupun kita punya anak kembar, segala-galanya sama, dipakai baju yang sama, wajahnya aduh hampir sama dan seterusnya, orang tuanya tidak akan salah mana kakaknya mana adiknya. Tapi orang lain, tetangganya, apalagi orang jauh, pasti salah. Mana ini si anu, mana si ini, akan salah. Orang tuanya tidak, pasti mengenal anaknya, mana kakaknya mana adiknya, walaupun kembar empat umpamanya. Seperti itulah orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yakin. Tetapi sekalipun percaya dan yakin, tapi mereka tidak mau mengikutinya dan tidak mau mengimaninya. Dia dianggap kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kekeliruan konsep Mu'tazilah tentang iman. Jadi iman bukan sekedar di hati. Kedua, ada juga orang yang menyatakan seperti kalangan Khawarij. Dia terlalu berlebih-lebihan dalam masalah iman. Dia menyatakan bahwa annahu ta'atu bi asarriha fardhon kanat au nafla. Bahwa iman adalah ketaatan yang mutlak kepada Islam, termasuk aspek yang terremeh atau aspek yang terkecil, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Sehingga sekecil apapun kesalahan yang berupa pelanggaran kepada ayat dan hadis, itu dianggap sudah keluar dari iman dan kafir. Dikafirkan oleh orang Khawarij. Keyakinan Khawarij itu bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Ketika ada beberapa delegasi orang Arab yang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam dan iman, Ketika itu Nabi menjelaskan beberapa hal yang fardu saja, yang wajib, yang sunahnya tidak dijelaskan. Lalu si delegasi ini bertanya, hal alayya ghairuha, adakah kewajiban lain bagi saya selain itu? Dijawab oleh Nabi SAW, la illa anta tawwa'a syai'a, tidak, kalau kecuali kalau kamu mau mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan amalan sunnah tidaklah dikategorikan wajib, sehingga meninggalkannya dianggap tidak berdosa. Tapi kalau khawarij meninggalkan yang sunnah juga dosa. Meninggalkan yang fardu kafir. Kalau kafir, halal darahnya, halal hartanya, dan di akhirat nanti masuk ke dalam neraka secara permanen, secara abadi, selama-lamanya di dalam neraka. Inilah keyakinan khawarij yang bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah, untuk mencairkan suasana yang sudah sedikit membeku, menghindarkan juga kejenuhan, kita break dulu sebentar dan silakan ikhwan menarik nafas ya. Babatek gitulah, atau gimana saja untuk menghilangkan kejenuhan dan kerasa ngantuk. Boleh cari air untuk minum, cari udara untuk bernafas. Jangan cari makan dulu, tapi kita break, dan sementara break kalau ada 1-2 pertanyaan yang akan diajukan, dipersilakan. 5 menit. Ikhwatul Islam azami Allah ayyakum, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sesi pertama dari kajian kita yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala, yang menjelaskan tentang hakikat iman. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil faedah dan manfaatnya. Dan kami sampaikan bagi Anda yang akan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, kami persilakan untuk mengirimkan ke nomor 0888-763-110. Adapun melalui telepon, kami mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan yang datang dari hadirin juga, kami tidak bisa menampungnya. Kami persilakan saja bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan via SMS di nomor yang telah kami sampaikan tadi. Ikhwatul Islam azami Allah iyakum, sambil kita mengikuti atau ada break sebentar dari kajian, akan kami informasikan kajian ilmiah ini untuk sesi kedua pada siang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala. Beliau mudir dari Mahad Ihya Sunnah Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan pembahasan hakikat dan kedudukan ulama. Insyaallah taala akan kami siarkan pula di 756 AM. Ya, sambil break kita akan ya mengikuti sesi tanya jawab pertanyaan bersama Ustaz Badus, Ustaz Abu Haidar berikut ini. Pertanyaan pertama tentang surah Al-A'raf ayat 205. Apakah itu termasuk amalan hati atau lisan? Kalau disebut amalan hati, kenapa di situ dikatakan dengan jangan mengeraskan suara? Berarti juga termasuk amalan lisan. Ya. Surah Al-A'raf 205 berbunyi, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifyatan wa dunal jahr minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Kata Allah, sebutlah Rabbmu di dalam hatimu secara merendah dan penuh rasa takut, tanpa mengeraskan suara setiap pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini berisi perintah zikir. Dan kita sudah ketahui bahwa zikir itu termasuk amalan lisan. Walaupun sebenarnya pembahasan zikir yang lebih luas seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam At-Tuhfah Al-Iraqiyah, beliau menyatakan bahwa zikir itu ada bermacam-macam. Kata beliau, zikir ini ada zikir dengan hati. Zikir dengan hati yaitu hati selalu ingat kepada apa yang dizikirkan. Kalau zikirnya kepada Allah dengan hati, hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan nama yang kita zikirkan dengan lisan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama-nama Allah. Ketiga, zikir dengan hati dan lisan bersama-sama. Dan inilah zikir yang paling baik, yang paling utama. Dan terakhir yang paling buruk, orang yang sama sekali tidak zikir baik dengan lisan ataupun dengan hati. Termasuk zikir dengan hati adalah talabul ilm, mencari ilmu. Bahkan itu seutama-utama zikir. Karena tidak ada hal yang bisa lebih mengingatkan dan menyadarkan kita tentang Allah kecuali ilmu. Maka mencari ilmu termasuk zikir yang paling afdal, yang paling utama. Nah, jadi wadhkur rabbaka fin nafsik, sebutlah nama Allah di dalam hatimu. Ini menyangkut amalan zikir yang bisa dilakukan ya oleh hati berupa ingatnya terus hati kepada Allah walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Bisa juga dengan disertai dengan gerakan lisan. Ya hati ingat, ya juga lisan mengucapkan. Sebab ada orang yang mengucapkan dengan lisan tapi hatinya tidak ingat. Betapa banyak orang yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi hatinya melayang ke sana kemari. Coba orang ba'da sholat, setelah sholat dia zikirkan istighfar, Allahumma antas salam minka salam, tabarakta ya dzal jalali ikram, terus zikir sampai subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, tapi hatinya ingat ke hutang, ingat ke pekerjaan, ingat ke ini, ingat ke itu, hatinya tidak ikut zikir. Jadi zikir bisa berupa amalan hati, berupa ingat terus kepada Allah walaupun tidak dilisankan. Bisa berupa amalan lisan, dan terbaik adalah amalan hati dan lisan. Wallahu a'lam. Ana baru mengenal dakwah dan mengikuti dakwah salaf. Ternyata sangat jauh berbeda dengan yang ada di lingkungan anak. Bagaimana menyikapinya? Pertama, ngaji terus, haji terus, sehingga keyakinan kita tentang apa yang sudah kita ketahui itu bertambah kuat. Baik ngajinya hadir langsung seperti ini, mendengar radio Roja, mendengar kaset, ceramah, CD, MP3 ataupun VCD yang berisi pengajian, baca buku, majalah dan yang sejenisnya, bertanya kepada kawan, menelepon kepada ustaz dan seterusnya. Tambah ilmu. Kedua, istiqamahlah. Istiqamah itu tadi teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Tangguh. Kemudian tingkatkan kualitas amal kita dari segala segi. Ya, amal ibadah seperti sholat, saum, baca Al-Quran. Ya, amal muamalah dengan sama manusia, akhlak kita kepada orang tua tingkatkan. kepada tetangga tingkatkan, kepada kawan tingkatkan. Jangan sampai setelah mengaji bersikap eksklusif dan sok pintar, sok lebih suci dari yang lain. Kepada orang lain jutek. Setelah sebelum ngaji ke orang tua perhatian, ke saudara perhatian, ke tetangga baik. Setelah ngaji jadi jutek. Wah, ini pengajian apa yang begitu? Bukan salah pengajiannya, tapi salah orang tersebut, salah dalam menerapkan. Makin tambah ilmu kita, makin rajin ibadah kita, makin baik akhlak kita, makin ramah sikap kita kepada sesama manusia. Itu yang harus diperhatikan. Apa benar alam cipta ini, alam semesta ini diciptakan karena adanya Nur Muhammad SAW? Tidak benar. Hadis yang menyatakan itu palsu. Imam Al-Iraqi dalam Takhriju Ahaditsul Ihya menyatakan hadis bahwa kalau tidak ada Nur Muhammad maka aku tidak akan ciptakan alam jagat raya. Ini palsu. Tidak benar itu. Sejak kami mengenal dan berusaha istiqamah di atas manhaj yang hak ini, di hati kami sering timbul rasa bangga dan tinggi meniti jalan ini. Lalu datang rasa besar diri dan merendahkan orang lain yang belum mengenal manhaj ini. Pertanyaan, apakah perasaan ini adalah fitrah hati manusia yang baru menemukan jalan kebenaran? Atau dua, apakah ini was-was iblis yang membuat kami takabur di dalam manhaj ini? Ini pertanyaan dengan dua opsi pilihan. Mana yang benar, satu atau dua? Saya pilih yang ketiga. Bikin jawaban sendiri. Pertama, kalau kita diberi anugerah berupa iman, berupa ilmu, berupa pemahaman yang benar, berupa semangat ibadah, wajib kita gembira, bahagia dan bangga dengan hal itu. Karena itulah hal yang satu-satunya patut dibanggakan. Kata Allah dalam salah satu ayat, karena rahmat dari Allah, wa bidzalika falyafrahu, dengan hal itu maka silakan kamu berbangga-bangga. Karena itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Berbangga dengan pemahaman yang benar, berbangga dengan hidayah taufik dari Allah, itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aplikasi dari kebanggaan itu jangan diterapkan secara salah. Karena bangga akhirnya menghinakan orang lain. Orang yang belum berada di atas manhaj yang hak ini, wah, kita perlakukan seperti kelas 2. Seperti kelas di bawah kita. Kamu mau ke neraka aja soknya banget. Nah, jangan begitu. Belum tentu itu. Tapi kita harus memandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan kasihan. Kasihan dia. Masih mengikuti jalan yang salah. Masih jadi ahli maksiat. Masih banyak penyimpangan dalam hal ini. Dengan tetangga, dengan rekan, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara. Diperbaiki. Makin tinggi ilmu kita, harus semakin baik akhlak kita. Makin rajin ibadah kita. Makin besar semangat kita untuk memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Bagaimana pada waktu azan atau pertengahan azan kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid? Lebih utama mana, mendengarkan azan atau sholat tahiyatul masjid? Tergantung sholat apa yang akan kita lakukan setelah azan. Kalau pada waktu jumatan kita masuk ke masjid dan di masjid sedang berkumandang azan, seusai azan ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu mendengar khatib, khutbah dari awal. Itu wajib. Sedangkan mendengar azan dan menjawabnya adalah sunnah. Maka yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Begitu masuk masjid walaupun sedang azan, sholat sunnatlah kita. Sholat tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid menurut jumhur ulama atau menurut sebagian ulama, hukumnya wajib. Mendengar azan hukumnya sunnah, dan mendengarkan khutbah dari awal hukumnya wajib. Oleh karena itu dahulukan yang wajib atau yang kadar kewajibannya lebih tinggi, dan nomorduakan yang sunnah. Jadi begitu datang ke masjid, langsunglah sholat tahiyatul masjid tanpa harus menunggu adzan selesai. Makanya Syekh Masyur di dalam Al-Qalm bin Fi Akhtil Musallin menyatakan, termasuk kesalahan orang dalam sholat Jumat adalah ketika masuk ke masjid sedang yang harus kita korbankan menjawab adzan, ataukah mendengar khutbah dari awal. Tentu saja yang kita korbankanlah mendengar adzan, sehingga itu tidak perlu didengar, langsung sholat tahiyatul masjid, setelah itu duduk mendengarkan khutbah. Wallahu a'lam. Bagaimana kedudukannya keimanan seorang yang akhir hidupnya mati dalam kondisi gila? Bagaimana amalan dia sebelum dia gila, dan di manakah dia di akhirat, di surga atau di neraka? Iya, pertama, kalau gilanya 100%, maka seluruh amal yang dia lakukan setelah gila tidak lagi dihitung, tidak lagi dihisab. Dia sholat, tidak akan diberi pahala. Dia mencuri, merampok, tidak dia hitung berdosa. Maka amalan yang dihitung adalah amalan sebelum dia gila. Itu kalau gilanya 100%. Tapi konon, ini bukan berdasarkan pengalaman ya, ada orang yang gilanya itu kakapengan, kadang-kadang edan eling, kadang-kadang dia sembuh, kadang-kadang dia kambuh. Kalau ketika sembuh sadar benar, dia terkena kewajiban. Dan ketika dia sadar, umpamanya dia ibadah, dipahalai. Dia melakukan dosa, dihitung dosa. Terus kambuh lagi. Nah, seketika kambuh tidak dihitung lagi. Ada yang jenis gilanya seperti itu. Saya ada di sana tetangga yang seperti itu. Kalau umpamanya sedang sembuh, wah dia rajin kerja apa. Dan ketika ketemu biasa nanya secara wajar ke masjid sholat. Tapi ketika kambuh, dia gak mau diajak bicara, gak kenal siapapun, gak mau kerja. Ada kertas diambil, kemudian ditumpuk-tumpuk, dihitung, wah ini dolar. Gitu, seperti itu. Azan berkumandang, cuek dia. Ada orang lewat yang kenal ditegur, cuek dia. Itu ketika kambuhnya. Jadi ketika dia kambuh, dia terbebas dari kewajiban. Tapi ketika dia sembuh, dia terkena dengan kewajiban. Nah, nasib orang gila setelah mati bergantung pada amalan dia sebelum gila atau amalan dia ketika sadar dari gilanya. Wallahu a'lam. Apakah keimanan itu berpengaruh terhadap akhlak? Jelas. Tadi sudah dijelaskan. Karena banyak orang beriman tapi akhlaknya tidak terpuji. Bagaimana keimanan dapat menyatu dengan akhlak yang terpuji? Jelas ya, bahwa iman amat sangat erat kaitannya dengan akhlak. Makin tinggi iman, makin bagus akhlaknya. Tadi Allah, Rasulullah SAW selalu mengaitkan iman dengan akhlak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu, hendaklah dia tidak mengganggu tetangga, hendaklah dia berkata baik ataukah diam. Seperti itu, mengaitkan secara erat antara iman dengan akhlak. Jadi makin baik iman, makin baik akhlak. Makin kuat iman, makin mulia akhlak. Kalau dia menyatakan imannya kelihatan kuat tapi akhlaknya masih jelek, maka ada yang salah dalam pemahaman iman dia. Ini yang pertama. Kedua, mungkin saja ada perbedaan konsep tentang makna akhlak yang baik antara konsep Islam dengan konsep adat. Di kalangan kita nih, kalau ada tamu, siapapun tamunya, wajib kita hormati, kita persilakan masuk, kita suguhi dengan makanan sebaik yang kita punya. Itu akhlak yang baik. Bagaimana kalau suami tidak ada di rumah, yang ada istrinya, ada tamu laki-laki? Menurut adat, menurut tradisi, menurut norma yang diakui oleh manusia zaman sekarang, asal tamu itu harus diakui. Suruh masuk ke dalam, ditanya segala macam, dihormati dan seterusnya. Itu sopan dan akhlak yang baik menurut norma manusia zaman kini. Tapi menurut syariat Islam itu akhlak yang bejat. Masa seorang wanita enggak ada suami di rumah, ada tamu laki-laki disuruh masuk, cuma berdua-dua, walaupun tidak ngapa-ngapain, tapi cuma begitu juga sudah dianggap ngapa-ngapain menurut Islam mah. Sehingga tidak boleh. Nah, menurut Islam akhlak yang baik bagi seorang istri ketika suaminya tidak ada, ada tamu laki-laki, jangan suruh masuk. Maaf, suami saya tidak ada, saya cuma sendiri, sehingga maaf saya tidak bisa menyuruh Anda masuk. Kalau ada keperluan katakan, nanti saya akan katakan kepada suami setelah pulang. Maaf sekali. Itu menurut syariat Islam. Tapi menurut adat tradisi di tempat kita, wah, itu sopan. Masa tamu dibiarkan ngajeng-jen di luar, kan gitu. Ini juga harus diperhatikan. Demikian juga ketika berbicara. Kita umpamanya lagi berjalan di jalan untuk suatu keperluan, tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita tetangga kita, ditegur, assalamualaikum, mau kemana Ujang, Kasep, gitu. Menurut ajaran Islam kita tidak boleh menatap dia, kita tunduk. Malah sebagian ulama harus membelakangi wanita yang mengajak bicara. Oh, habis dari anu, mau ke anu, yaudah ibu permisi, gitu aja seperlunya. Itu akhlak yang baik menurut syariat Islam. Tapi menurut norma yang berlaku di masyarakat, itu sopan, kurang ajar ta budak. Diajak bicara malah ngabaliur, teu ngareret-reret asan, ngahina luar biasa. Itu. Ini dilematis. Mana yang harus kita pegang? Syariat Islam, norma Islam, aturan Islam, walaupun dianggap disopan. Ketika kita lalu lewat di hadapan sekelompok orang-orang tua, menurut adat Sunda di Cilengsi, kita harus menyebut punten bari dongko. Ya, dongko itu artinya membungkukan badan, punten. Apalagi kalau dalam riungan di rumah ada makanan, kita mau lewat itu dongkonya sampai ruku itu, punten, punten. Nggak berani melangkahi piring-piring yang berisi makanan. Itu sopan menurut adat, tapi beleguk menurut ajaran Islam. Islam tidak membolehkan khudu, bungkuk kepada sesama manusia. Karena al-khudu nau min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuha illa lillah. Itu termasuk salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ruku, sujud, kayak begitu. Saya dulu pernah suatu saat ketika saya masih kuliah di Libya, kebongkar rahasia, ya udahlah nggak apa-apa. Ketika di Libya, waktu itu masih di Jalan Salemba, baru masuk saya. Pas mau ke kelas, antara kelas dengan kelas kan ada gang gitu ya, di sana ada beberapa syekh, ada beberapa ustaz. Saya lewat ke sana sebagai orang Sunda. Saya lewat ke sana bilang punten tapi dalam bahasa Arab. Ma'dzirah ya Syekh gitu. Sambil bungkuk, ma'dzirah ya Syekh. Kelihatan oleh salah seorang langsung ditempuk pundak saya. Ishada ya walad, kata. Saya kaget. Bahasa kita, apa-apaan ini hai Ujang gitu. Kaget kenapa? Apa kurang bungkuk gitu? Saya tanya ayo Syekh itu. Ada apa ya Syekh? Khada'ta li ghairillah, kata dia. Apakah kamu khudu kepada selain Allah? Al-khudu nau' min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuha illa lillah. Khudu itu termasuk salah satu jenis ibadah. Tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Tegak aja gitu. Walah, kata saya itu belegu dalam bahasa Sunda. Itu ada perbedaan atau pertentangan bertubrukan antara syariat Islam dengan syariat Sunda. Mana yang harus kita pilih? Pegang syariat Islam walaupun dituduh belegu kita tadi ya. Nah, jadi kita juga harus melihat, kadang ada orang yang akhlak imannya bagus, ustaz, rajin ibadahnya, pakaiannya, tapi kok belegu gitu. Lewat ke hadapan orang tua ke dongkok-dongkok acan. Sehingga dicap saja akhlaknya jelek. Ini bukan akhlak jelek, itulah yang seharusnya. Cuma akhlak Islam ditinjau, dinilai dengan norma tradisi di kita. Sehingga jelas tidak nyambung. Satu norma, satu perbuatan yang berpegang pada satu norma dinilai oleh norma di bidang lainnya salah. Sama aja seperti umpamanya kita main bola pas duluan gitu ya, kata wasit sekak itu enggak boleh. Masa ada sekak segala macam di sepak bola? Nah, seperti itulah. Enggak akan nyambung. Apa yang dimaksud dengan mudghah? Bukan mudghah, mungkin mudghah gitu ya. Mudghah itu di hati yang ada di dalam perut kita. Apakah iman ada dalam gumpalan hati? Bagaimana dengan orang yang hatinya sakit atau lever? Apakah berarti amal dan iman kita rusak? Sakit hati jadi sakit lever. Iya, hati inilah yang harus kita fahami dengan pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan hati. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin membahas tentang makna hati. Hati ada dua makna. Pertama, al-lahmul sanubari, asyakal. Al-maudi fil janibil aisar minas sadar. Wahuwa lahmun makhsusun. Wafi batnihi tajwifun. Wafi dhalika tajwid. Wafi dhalika tajwif damun aswad. Huwa manba'ur ruh wa ma'danuhu. Mana hati yang pertama adalah hati adalah segumpal daging yang tempatnya di sebelah kiri dada. Wafi batnihi tajwifun. Wafi dhalika tajwid. Wafi dhalika tajwif damun aswad. Huwa manba'ur ruh wa ma'danuhu. Mana hati yang pertama adalah hati adalah segumpal daging yang tempatnya di sebelah kiri dada. Ini daging yang khusus. Di tengah-tengahnya ada rongga. Dan di dalam rongga itu ada darah hitam. Inilah hati yang pertama. Makna hati yang kedua adalah latifah rubbaniyah lah. Bihadal qalbil jasmani ta'alluq. Yang kedua, hati dalam arti yang batini, maknanya adalah secara bahasa di dalam Al-Quran kalau dikatakan hati maksudnya adalah akal. Seperti dalam Al-Quran surah Qaf ayat 37 menyatakan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Yang dimaksud hati di sini adalah akal. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk mengakali atau berpikir. Dalam ayat lain disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi hati tersebut tidak dipakai untuk memahami. Inilah hati tempatnya akal, tempatnya berpikir. Alat yang berpikir dalam jiwa manusia yang memahami itulah hati. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan hati dalam pembahasan kita adalah hati yang kedua. Bukan hati yang pertama yang berupa segumpal daging. Sebagai contoh, orang yang sakit hati karena diejek atau dihina, maka yang dia elus-elus adalah dada yang tengah. Padahal hati berupa segumpal daging itu tempatnya dada sebelah kiri. Tidak pernah ada orang sakit hati dengan mengelus-elus bagian kiri dadanya sebelah bawah. Duh, sakit hati, gak pernah. Kecuali kalau sakit ginjal, ya itu yang diulus. Nah, oleh karena itu, yang dimaksud dengan hati yang dikemukakan dalam ayat Al-Quran adalah hati sebagai alat untuk memahami, alat untuk mengimani, alat untuk berpikir dan seterusnya. Dan itulah yang berkaitan dengan syariat. Adapun hati dalam bentuk segumpal daging tadi, maka itu berkaitan dengan masalah kedokteran. Wallahu a'lam. Bagaimana ciri atau tanda-tanda tingginya iman seseorang? Cirinya tadi sudah disebutkan. Ibadahnya tambah hebat, akhlaknya tambah mulia, keikhlasannya, ketulusannya, tawakalnya, seluruhnya kelihatan lebih bagus daripada sebelumnya. Berapa besar kaitan pembatal iman dan syahadatain? Oh, itu nanti dijelaskan dalam hal nawaqidul Islam atau nawaqidus syahadatain, hal-hal yang membatalkan keislaman. Itu harus ada pembahasan khusus. Tolong jelaskan mengenai hadis yang kurang lebih artinya tidak beriman seorang pezina ketika ia iman, ketika ia berzina, dan tidak beriman seorang pencuri ketika ia mencuri, dan seterusnya. Dan ini sebagai syubhat dari orang yang berfaham khawarij. Ya, dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriq kusariq wa huwa hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika zinahnya dia iman. Demikian juga tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika mencurinya itu dia iman. Apakah artinya ketika dia berzina, ketika dia mencuri, berarti dia ini kafir seperti yang difahami oleh orang-orang khawarij? Tidak demikian. Yang dimaksud iman di sana adalah iman yang sempurna. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika dia berzina imannya sempurna. Karena tidak sempurna alias kurang, alias banyak kelemahan, ia lemah daya tahannya, akhirnya melakukan perzinahan atau pencurian. Sama aja dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tidak beriman, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya oleh sahabat, siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangga-tetangganya tidak aman dari gangguannya. Apakah tidak beriman di sana maksudnya kafir? Bukan. Maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya. Ada iman itu. Buktinya apa? Buktinya dia masih sholat. Buktinya dia masih umpamanya melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Buktinya setelah itu dia menyesal dan beristighfar, walaupun nanti berulang lagi. Masih ada iman. Jadi imannya tidak sempurna. Demikian pula hadis yang menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang begini-begini, umpamanya la yadkhulul jannah qati'ur rahim, la yadkhulul jannah an-numam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khibrin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang mengadu domba, orang yang dalam hatinya ada takabur. Apakah tidak akan masuk surga itu artinya kekal selama-lamanya di dalam neraka? Para ulama menjelaskan bukan begitu, tapi ada dua maknanya. Pertama, tidak akan masuk surga secara langsung, ibtidaan. Tidak langsung masuk surga, tapi ke neraka dulu karena ada dosa-dosa tadi. Kedua, benar, tidak akan masuk surga selama-lamanya kalau orang itu menganggap halal terhadap perbuatan dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu, hadis-hadis tadi tidak menjadi hujah bagi orang khawarij yang mengkafirkan orang mukmin yang berdosa besar. Karena kalau difahami seperti itu, akibatnya akan bertubrukan dengan hadis lain yang lebih sahih. Hadis lain yang sahih, yang banyak umpamanya menyatakan ada umatku yang masuk neraka dulu, kemudian diangkat ke dalam surga. Mereka itu disebut dengan jahannamiyin. Jahannamin itu mantan-mantan jahannam. Akhirnya masuk ke dalam surga. lumayan daripada jahanam terus. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ana, alhamdulillah, setelah ana mengenal manhaj ini, pemahaman ana terhadap iman insyaallah benar, alhamdulillah. Namun untuk menjaga iman ini agar tidak rusak, ana mengundurkan diri dari pengajian rutin di lingkungan ana karena mereka dominan mencemooh penampilan ana yang berusaha sesuai dengan sunnah dan masih banyak kegiatan yang syubhat dan bid'ah. Bagaimana sikap ana? Ya begitu kan sikapnya. Iya, kalau di pengajian itu mencemooh penampilan si penanya, tergantung bagaimana dulu penampilannya. Apakah penampilannya dengan rambut yang dicat warna-warni, tato di mana-mana? Kalau itu berakibat dicemooh, pantas itu. Kita yang harus berubah. Tapi kalau penampilan si penanya ini sesuai dengan sunnah, oh tadi disebut sesuai dengan sunnah ya, umpai ngatung ya, kayak kebanjiran, berjenggot, kemudian memakai baju panjang dan seterusnya, kemudian dicemooh, itu menunjukkan memang pengajian tersebut tidak merujuk kepada sumber yang benar, Quran Sunnah menurut pemahaman ahlinya. Mungkin merujuk kepada sumber yang benar Quran Sunnah, tapi difahami dengan pemahaman yang salah. Mungkin dengan pemahaman ijtihad pribadi ustadz yang membahasnya, yang isinya bertentangan dengan penjelasan para ulama tentang masalah itu. Sehingga ketika umpamanya ada hadis yang menyatakan ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, semua izar atau sarung celana yang dipakai dengan menjulur melebihi dua mata kaki masuk ke dalam neraka, baik sombong ataupun tidak sombong. Sehingga dalam kitab Sunan Abu Daud sebuah hadis dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyaka wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Hati-hati kamu dari isbal, karena isbal itu termasuk bentuk atau wujud kesombongan. Mau sombong atau tidak menurut manusia, tapi menurut syariat begitulah yang namanya sombong. Fa'inal isbala minal makhilah. Isbal itu termasuk kesombongan. Walaupun menurut manusia tidak sombong, menurut syariat sombong. Karena lafaz sombong disalahpahami antara pemahaman syariat dengan manusia. Kata syariat tidak sombong, kata manusia sombong. Contohnya, kita ketemu kawan di jalan, kita tegur, eh Ujang Kasep mau kemana? Si Ujang nu Kasep tuh cuek aja, ngelirik pun tidak. Apa kata kita? Sombong, diseru, dipanggil tidak nyaut. Kata kita sombong. Padahal yang begitu bukan sombong, tapi tuli. Karena gak mendengar mungkin ucapan kita atau ngelamun. Tapi kata kita sombong, kan gitu ya? Kata syariat enggak sombong, kata kita sombong. Kata syariat isbal itu sombong, kata kita enggak, saya enggak ada sombong dalam hati. Kajantuin kata kita. Mau sombong muti dalam hati kita, kata syariat sombong, ya sudah sombong. Dan kita berpegang teguh kepada syariat. Nah, makanya dalam menjelaskan hadis-hadis ini, para ulama tidak ada ikhtilaf tentang keharaman seperti itu. Nah, itu pernah saya jelaskan dalam sebuah VCD tentang hukum isbal ya, mungkin diantara ikhwan yang hadir di sini pernah melihat. Sudah saya jelaskan dengan syubhat, membantah syubhat-syubhat orang yang membolehkan isbal karena tidak sombong. Nah, mungkin pengajian tadi tidak merujuk kepada penjelasan para ulama. Dia ijtihad sendiri dari Quran dan hadis. Akibatnya menyimpanglah pemahaman dia tentang Quran dan sunnah. Akibatnya orang yang seperti itu dicemooh. Apakah harus ditinggalkan? Iya, tinggalkan. Karena apa? Karena berbahaya besar kita hadir di sebuah pengajian walaupun merujuk kepada Quran Sunnah, tapi cara memahami Quran Sunnahnya tidak merujuk kepada ahlinya, kepada para ulama as-salafus salih yang mereka beberkan dalam kitab-kitab mereka. Kalau begitu, memahami Quran Sunnah secara langsung dengan otaknya berbahaya, tidak boleh belajar kepada orang yang berbahaya seperti itu. Jangankan kita zaman sekarang ya, para sahabat aja zaman dahulu, mereka ahli bahasa Arab karena orang Arab. Sehari-harinya bahasa Arab, Quran dalam bahasa Arab. Sehari-harinya pagiling gisik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagiling gisik itu artinya bergaul terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka memahami Quran dengan otak mereka sendiri, salah. Betapa banyak kasus ini. Cuma kesalahan mereka langsung dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim ketika turun ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr, makan dan minumlah kalian sampai jelas antara benang putih dan benang hitam. Boleh kalian sahur makan terus sampai mana putih mana hitam jelas. Akhirnya Adi bin Hatim langsung menerapkan ayat ini sendiri. Dia sahur, dia ambil benang hitam, dia benang putih, dia bentangkan dua-duanya sambil makan sahur, sambil melototi benang itu. Selama belum jelas mana yang hitam, mana yang putih, terus makan. Padahal fajar sudah terbit. Karena zaman itu gak ada listrik ya. Maka walaupun setelah adzan subuh, setelah selesai salat subuh masih gelap, benang putih hitam belum terbedakan. Kata Nabi SAW yang dimaksud ayat ini fajar benang putih dengan benang hitam itu adalah fajar. Itu salah. Abu Bakar pernah salah dalam memahami ayat. Ketika turun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim, mereka akan memperoleh keamanan dari azab Allah dan akan memperoleh hidayah. Kata Abu Bakar, wah kalau begitu orang yang campur iman dengan zalim tidak akan aman dari azab Allah dan tidak akan peroleh hidayah. Padahal saya pernah melakukan kezaliman. Kalau gitu saya berbahaya. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW dan beliau bertanya, ayyuna lam yadlim nafsah, ayyuna lam ya'malisu. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, yang tidak pernah berbuat salah? Kata Rasulullah SAW, laisal amru kama tadzunnun. Perkara ini, ayat ini tidaklah seperti yang kamu duga. Yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Tidakkah kamu pernah mendengar Luqman menyatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Syirik di sini, zalim di sini syirik. Karena syirik adalah kezaliman yang besar. Ini Abu Bakar salah dalam memahami ayat. Tapi kesalahan mereka langsung terkoreksi. Bayangkan, Abu Bakar orang yang beriman, berilmu, orang Arab, paling ngerti bahasa Arab, ketika otaknya langsung dipakai memahami ayat, salah. Apalagi orang zaman sekarang. Orang Cileungsi cuma bisa bahasa Sunda, bahasa Arab kurang begitu faham, hanya tahu sedikit-sedikit, paling tahu juga kalimat inni uhibbuka, dan seterusnya. Langsung dengan kemampuan yang minus seperti itu dipakai untuk memahami ayat dan hadis. Oh, kebayang bahayanya. Maka jangan belajar kepada orang seperti itu. Karena bahayanya bisa merembet kepada kita. Maka belajarlah kepada ustad-ustad yang tahu diri. Dalam arti dirinya bukan ulama. Makanya ketika memahami ayat dan hadis, dia bongkar kitab-kitab para ulama. Sehingga penjelasannya bersumber dari ilmunya para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepada merekalah kita belajar. Insya Allah belajar kepada mereka akan selaras dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Karena langsung diambil dari kitab para ulama, tidak berijtihad langsung dengan pikirannya sendiri. Wallahu a'lam. Ana bekerja di perusahaan asing Jepang. Setiap pagi, siang, dan sore pulang, ana harus mengucapkan salam terhadap mereka sambil membungkukkan badan seperti ruku. Bolehkah sikap ana harus menurut aturan itu, tapi hati ana mengingkari hal itu karena terpaksa? Coba tanyakan, kalau tidak menghormat sambil membungkuk, apakah dipecat? Saya yakin tidak, karena itu gak akan dipecat. Itu pertama. Yang kedua, kalau umpamanya dipersalahkan, kenapa Anda tidak seperti itu? Kita bilang, agama saya melarang, tapi bukan berarti tidak hormat kepada Anda. Tapi cara menghormatnya tidak dengan membungkukkan badan. Saya yakin orang asing, apalagi tinggal di negeri kita, akan amat sangat menghargai orang pribumi yang memiliki sikap. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata. Saya kalau umpamanya di ngisi di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di daerah Cikarang Bekasi itu kan banyak ya. Ketika pulang saya diantar oleh sopir ke terminal atau ke tempat bis gitu ya. Suka ngobrol di jalan. Salah satunya keluhan sopir itu gimana Pak Ustadz katanya. Saya kan disuruh oleh bos. Bos saya orang asing, orang kafir, orang kayak begitulah. Dan seringkali saya diminta ngantar ke tempat-tempat maksiat. Gimana nih? Apa saya mau enggak? Ya enggak boleh, saya bilang. Kalau umpama menolak, apa dipecat? Enggak sih, cuma enggak enak. Nah, kalau enggak enak, gampang. Bisa dienakan nanti. Asal kita jangan sampai. Itu ta'awun alal ismi wal udwan. Umpama malam-malam disuruh ngantar ke diskotik, ke hiburan malam, ke seperti itulah. Jangan. Dijamin tidak akan dipecat. Malah ada pengalaman seseorang menjadi sopir pribadi seorang asing bangsa Korea di Bandung. Dia minta diantar ke tempat-tempat maksiat. Dia menolak. Maaf, agama saya melarang. Apakah dia mengambek? Tidak, malah hormat, menghargai, akhirnya percaya benar. Akhirnya dari sopir pribadi ditarik menjadi sopir perusahaannya. Ditarik dia ke sana. Akhirnya terus-terus-terus dan diberi kepercayaan boleh memasukkan pekerja lain ke perusahaan itu. Itu berawal dari sikap istiqamah tidak mau kompromi ke dalam kemaksiatan. Akhirnya dia memasukkan saudaranya, keponakannya untuk menjadi sopir pribadi bos yang pertama tadi. Nah, sopir pribadi yang kedua ini mau diajak ke tempat hiburan malam, malah seneng ikut gitu. Disuruh tolong jemput wanita anuyah, dia mau menjemput. Akhirnya si bosnya ini mikir, ini orang penurut banget, termasuk menurut hak dengan resiko melanggar prinsipnya sendiri. Akhirnya gak dipercaya, akhirnya dipecat dia. Ini salah satu contoh. Jadi tunjukkan sikap kita. Kita seorang muslim yang beragama, yang memiliki prinsip kalau diajak sesuatu yang sifatnya maksiat, tunjukkan prinsip kita, saya bukan tidak hormat, tapi agama saya melarang, mohon maaf, gitu aja. Saya yakin orang ini akan lebih dihargai oleh bosnya yang kafir tadi. Wallahu a'lam. ...72 golongan masuk neraka, satu masuk surga. Apakah masuk surganya tanpa hisab? Tergantung, ada yang dengan hisab, ada yang tanpa hisab. Tergantung nanti amal-amalannya ya. Ihya Ulumuddin Al-Ghazali merupakan buku pegangan pesantren-pesantren di Indonesia, padahal banyak mengandung hal-hal yang tidak benar. Apakah benar ada buku Al-Ghazali yang merevisi buku Ihya pada akhir umurnya? Bila benar, apakah nama buku tersebut dan apakah ada terjemahannya? Buku Ihya Ulumuddin tidak ada revisinya atau ralatnya dalam bentuk kitab. Cuma Al-Ghazali di akhir hidupnya dijelaskan umpamanya oleh Asy-Syahrustani, murid-muridnya Al-Baqilani. Kemudian saya belum melihat langsung dalam Majmu' Fathawa Ibn Taymiyah, tapi beberapa orang menyatakan Ibn Taymiyah juga menjelaskan begitu, bahwa Al-Ghazali di akhir hayatnya tobat, termasuk dari Ihya Ulumuddin itu. Ihya Ulumuddin berisi banyak kebaikan, banyak ayat hadis-hadis yang sahih, tapi sekaligus banyak juga kesalahan karena banyaknya hadis dhaif dan palsu. Siapa yang mengamalkan Ihya Ulumuddin seluruhnya, dia akan memperoleh kebaikan yang amat sangat banyak, sekaligus terjerumus ke dalam kesalahan yang juga banyak. Dibuang seluruhnya sayang, dipakai seluruhnya bahaya. Makanya ada inisiatif dari para ulama untuk membuang hal-hal yang salahnya dan menyaring hal-hal yang bagusnya. Lahirlah kitab Minhajul Qasidin. Tapi setelah diteliti Minhajul Qasidin juga masih ada kesalahan-kesalahan yang didasarkan pada hadis-hadis dhaifnya. Disaring lagi lahirlah kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, inilah kalau kita mau mengambil hal-hal yang baik dan benar dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, bacalah Mukhtasar Minhajil Qasidin. Dan kalau enggak salah ini sudah diterjemahkan. Saya enggak tahu judul terjemahannya apa, tapi apa? Sudah ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itulah buku yang ringkasan dari Ihya Ulumuddin dan saringan dari Ihya Ulumuddin tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat Ahlus Sunnah mengenai orang Islam yang keluar dari Islam dan pada akhirnya masuk Islam lagi? Ya, kalau akhirnya masuk Islam lagi secara benar, tulus, ikhlas, dan istiqamah sampai akhir hayatnya, insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau di akhir hayatnya mati sebagai seorang Muslim yang tulus, yang ikhlas. Termasuk golongan apa orang yang tidak mengimani akan siksa atau azab kubur tapi dia sholat? Itu banyak. Bisa termasuk Mu'tazilah, bisa termasuk Qadariyah, bisa termasuk Jahmiyah. Sebab semua mereka itu ingkar kepada azab kubur. Dari aspek ini sama keyakinannya, ya. Nah, kenapa ingkar kepada azab kubur? Karena mereka menghukumi segala sesuatu dengan akal. Salah satunya adalah, pertama, azab kubur itu bertentangan dengan realita. Kata hadis, kalau ada orang mukmin ditanya di kuburannya, setelah ditanya bisa menjawab, kuburannya meluas seluas mata memandang. Kalau ada orang kafir, ditanya gak bisa jawab, digencet dengan tanahnya sampai remuk. Yuk kita gali kuburan orang kafir. Remuk enggak? Ketika digali, utuh masih. Ini orang mukmin, soleh, ahli ibadah, berilmu, meninggal. Yuk kita gali. Kuburannya 1x2 meter tetap gak meluas seluas mata memandang. Jadi bohong adab kubur. Kata mereka gitu. Tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah akal mereka. Mereka menganggap alam kubur itu kuburan. Padahal jauh berbeda. Kuburan itu alam nyata. Buktinya apa? Buktinya bisa kita apa-apakan. Bisa kita gali, bisa kita pindahkan, bisa kita rubah jadi real estate. Dan itu sering banyak ya. Bisa intervensi kita ke kuburan. Kalau begitu itu alam nyata. Adapun alam kubur, alam gaib. Di mana? Namanya juga alam gaib. Kalau kita tahu di mana-mananya bukan gaib lagi. Itu pertama. Tidak tahu di mana. Kedua, akal kita hanya bisa memahami beberapa hal dari urusan yang berlaku di dunia ini, sedangkan hukum alam, yang dimaksud hukum alam bukan hukum buatan, alam yang saya maksud. Hukum yang Allah tetapkan yang berlaku di alam. Kalau ada gravitasi, kalau benda jatuh akan turun ke bawah, api panas, air kayak gitu-gitu, itu yang dimaksud. Hukum alam yang Allah terapkan di alam dunia berbeda dengan yang Allah terapkan di alam kubur, berbeda juga dengan apa yang Allah berlakukan di alam akhirat. Sedangkan akal kita hanya bisa memahami hasil dari pengalaman, penelitian terhadap apa yang berlaku di alam. Sedangkan ketentuan yang berlaku di alam dunia berbeda dengan yang Allah berlakukan di alam akhirat atau di alam kubur. Makanya memahami alam kubur atau alam akhirat dengan akal, wah, ini gak akan nyambung. Di akhirat nanti, yang berbicara itu bukan mulut, tapi tangan, kaki, kulit gitu ya. Dalam Al-Quran dijelaskan, mulut malah gak bisa ngomong. Bisakah akal menjangkau? Tidak bisa. Karena memang aturan yang berlaku di sana berbeda. Di akhirat, kita ini dibakar, jangan kita na'udzubillah. Orang-orang kafir dibakar di dalam neraka sampai kulit-kulitnya gosong. Setelah kulitnya gosong diganti lagi, kemudian dibakar lagi gitu ya. Menurut akal udah mati itu. gitu ya, tidak bisa masuk akal. Karena apa? Ketentuannya berbeda. Di akhirat nanti orang ini tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ada yang semata kaki, ada yang sebetis, selutut, ada juga yang sampai lehernya. Kata kita di dunia, keringat banyak amat. Bisa dehidrasi orangnya, mati. Nah, itu kalau di dunia. Di akhirat berbeda lagi aturan yang Allah terapkan. Makanya akal tidak bisa dipakai untuk memahami akhirat atau alam kubur, sama sekali tidak bisa. Jangan gunakan akal untuk memahami menjangkau alam gaib. Alam gaib hanya boleh kita percayai sebatas bila hal gaib itu terang dalam Quran atau hadis yang sahih. Allah menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang mengetahui yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan hal gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Nah, kalau itu dijelaskan oleh Allah, oleh rasulnya, baru wajib kita percaya, dan percaya kepada hal itu merupakan bagian dari iman kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Dan seperti itu. Nah, jadi memahami alam kubur yang gaib tidak boleh dengan akal, tapi rujuklah kepada nas. Selama nas Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang hal itu, wajib kita yakini walaupun bertentangan atau tidak masuk akal kita. Ya, jangankan ya, jangankan di akhirat, di dunia, di alam nyata, ketika ada unsur gaib terlibat, akal sudah tidak bisa menjangkau. Pernah gak lihat peragaan debus? Orang memegang api tidak panas, tidak terbakar. Orang ditusuk dengan pisau yang tajam, tidak luka. Orang ditusuk dengan kawat sampai tembus telinganya, tembus tangannya, dicabut, tidak luka. Bisa gak akal menjelaskan? Tidak. Karena apa? Ada unsur gaib terlibat dari kalangan setan. Sudah gak bisa lagi menjelaskan. Di Cileungsi mungkin ada, kalau di daerah sana ada yang disebut dengan atraksi lais. Lais itu sepasang bambu ditancapkan, lalu di atas itu di pucuknya direntangkan tambang, lalu orang naik ke sana berjung palitan sampai si bambu, bukan kayu, bambunya juga sampai kata orang Cileungsi melendoy. Apa melendoy itu? Sampai bungkuk. Nah, sampai seperti itu. Wah, berjung palitan kayak monyet. Malah monyet juga belum tentu bisa seperti itu. Dan ketika turunnya itu kepala dari lebih dulu, set, ketika kira-kira 1 atau 1,5 meter sebelum tanah berhenti, berjung palit. Ya, monyet gak akan bisa begitu. Di saya ada yang seperti itu. Hebat. Tapi gak pernah kelihatan sehari-harinya itu latihan. Enggak. Latihan terus, gak pernah. Kerjaan dia bertani atau jadi kusir delman. Tapi begitu ada yang ngundang, berjumpa litanya lebih dari monyet. Kenapa begitu pernah, gak pernah latihan? Sempat saya tanya, kapan latihannya, gimana cara latihan? Apa dia bilang? Di luar dugaan. Dia bilang gak pernah latihan, cuma gini, saum sekian, ada syarat begini. Terus ketika itu prung berlangsung, itu bukan saya sendiri nonton, loh itu saya berjumpalitan, tapi orang-orang gak lihat saya. Lalu siapa yang berjumpalitan itu, gitu. Akal gak bisa menjelaskan adanya kasus sihir atau di apa namanya, salah satu jenis sihir atau guna-guna kayak gitu ya, masuk umpamanya paku, baskom atau apa, peniti ke perut, gak masuk akal. Di Bandung pernah ada, saya dihubungi, ada pasien di rumah sakit Hasan Sadikin, gak bisa ditangani oleh dokter. Kenapa? Begitu dia muntah darah, ketika di ronsen ada paku, peniti, kayak begitu. Kata dokter, oh ini mungkin tadi gak sadar nelen paku sama peniti. Enggak mungkin, ini pasti ada orang yang guna-guna. Saya gak percaya. Terus ditangani, diawasi oleh dokter. 2 jam kemudian dironsen lagi, penitiknya itu nambah dan jadi nyambung. Jadi tadinya berpisah jadi nyambung gitu, ngantet kata orang Sunda. Maya, Kata keluarganya, tadi dokter lihat orang ini nyambung-nyambungkan penitik terus nelen gitu. Taluk dia gak ngerti saya. Nah kayak begitu, real nyata. Dia bisa disembuh dengan apa? Dengan cara-cara syar'i. Diruqyah, setelah diruqyah barulah dengan proses yang amat sangat panjang dan ulet, barulah dia muntah, kemudian dihronsen lagi, selesai, gak ada, kemudian tinggal dirawat aspek fisiknya seperti itu. Apakah akal bisa menjelaskan? Enggak. Itu di alam dunia, ketika ada makhluk gaib intervensi, akal sudah enggak bisa lagi menjangkau. Itu baru di alam dunia. Apalagi di alam kubur, apalagi di alam akhirat, akal sama sekali tidak bisa dijadikan apapun untuk memahami hal yang gaib. Hal yang gaib tidak harus difahami, tapi wajib diimani selama hal yang gaib itu dijelaskan dalam Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau ada informasi gaib bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, tidak boleh kita percayai, harus kita tolak dan harus kita dustakan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan masih numpuk, entah berapa puluh lembar lagi yang tidak terbacakan dan terjawab. Tapi panitia sudah mengultimatum, waktu habis, sehingga puas tidak puas, selesai tidak selesai, tuntas tidak tuntas, wayahna kata orang Sunda mah, kita harus hentikan sampai di sini sebab sebentar lagi waktu sholat duhur tiba. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.